Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا ويا غفر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan upaya, usaha kita untuk berbekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala ilmu untuk amal. Dan semoga Allah memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Dan Allah menerima amal kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjauhkan daripada kesalahpahaman. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athail As-Sakandari, ada satu hadis Nabi dari riwayat Imam Bukhari yang ringkasan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-179. Hadis ke-179, hadis An bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau anna ahadakum, kalau salah satu dari kalian itu, idza ata ahlahu, kalau mendatangi istrinya, menggauli istrinya, qala, kemudian membaca doa, Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku, syaitona dari syaitan. Wajannibi syaitona, dan jauhkanlah syaitan. Ma razaqtana, dari apa yang engkau berikan kepada kami. Apa yang engkau rezekikan kepada kami. Ini adalah doa di saat seorang suami ingin menggauli istrinya. Dan disunnahkan bagi suami dan istri untuk membaca doa tersebut di saat memulai hubungan. Adapun di saat sudah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingatkan agar tidak salah, bukan di saat kita bergaul, di saat sudah memulai hubungan lalu membaca doa ini, akan tapi doa ini dibaca di saat memulai. Di saat tidak memulai membaca, Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtani. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan kau berikan kepadaku. Dari rizki, yaitu anak. Dan ini doa tetap disunnahkan biarpun bagi orang yang katanya tidak punya anak misalnya. Karena urusannya ini adalah urusan mengadu, memohon kepada Allah. Bukan urusannya anak ada atau tidak ada anak. Bahkan kalaupun seandainya Artinya biarpun seandainya sudah dipastikan tidak ada anak, tetap disunahkan membaca doa ini. Dan Allah akan berikan keberkahan dan juga akan dijauhkan dirinya dari syaitan. Fa in kana bainahuma waladun, jika nanti Allah memberikan karunia di antara kedua tadi, suami istri yang lagi berhubungan, mendahului dengan bacaan doa tersebut, kok dikaruniai oleh Allah seorang putra, lam yadurhu syaitan walim sallit alaih, maka setan tidak akan tidak akan bahaya godaan setan untuknya. Walim sallit alaih, dan tidak akan bisa menguasainya. Para ulama menjelaskan makna bagaimana yang dimaksud dengan setan tidak berbahaya untuk anak tersebut, dan bagaimana setan tidak bisa menguasai anak tersebut, padahal godaan setan selalu dan selalu dan terus menerus tidak ada hentinya. Tetapi beginilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan pengajaran kepada kita, pelajaran bagi kita melalui lisan Rasulullah. Kalau hendak berhubungan suami istri, hendaknya membaca ini, maka nanti jika terlahir seorang anak, ini akan terjaga daripada gangguan setan. Dari gangguan sisi apa? Bukan anak itu maksum seperti Nabi, tidak. Akan tapi ini para ulama menjelaskan tentang lam yadurhu syaitan, bahasanya setan tidak membahayakannya ini. Di antaranya pendapat yang pertama mengatakan dia tidak akan kena masuk syaitan. Jadi setiap bayi itu ada kena sentuhan setan sampai dia itu lalu ada satu godaan atau masuk syaitan. Mungkin sering yang selama ini yang sering diyakini, kadang-kadang kalau setiap desa itu setan itu diberi nama berbeda-beda. Setiap kampung namanya tetapnya setan itu sebetulnya setan itu. Cuman kalau sudah masuk negeri kita kan macam-macam, ada gendru, ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada kreatif negeri kita ini. Ya, itu ya babnya syaitan rajim. Nah ini artinya aman anak kita dari gangguan-gangguan yang semacam itu. Maka biarpun dalam keadaan urusan syahwat, hendaknya kita tetap ingat kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya bukan sekedar dijaga dari hal-hal yang semacam itu, akan tapi insyaallah anak yang dibacakan doa, kalau orang baca doa lalu diberi oleh anak, anak ini tidak akan mati kecuali dalam keadaan iman. Setan biarpun mencoba menjerumuskan maka tidak akan berhasil, karena pun pungkasannya tetap menjadi ahli tauhid. Makanya kelihatannya sepele hanya baca doa yang demikian itu, baca doa, akan tapi ternyata buahnya adalah sesuatu yang amat besar, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa membaca doa seperti itu. Jangan hanya karena urusan syahwat dan sebagainya lalu lupa semuanya. Baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana. Jannibni syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana. Menggauli istri setelah itu, insyaAllah dijaga oleh Allah. Termasuk dirinya sendiri jauhkan daripada godaan syaitan. Tidak terbayang hal yang demikian ini kecuali dalam wilayah halal. Bagaimana dengan orang yang melakukan dengan keharaman perzinahan, tidak masuk. Bukan pembahasan kita. Orang berzina membaca doa dijauhkan dari syaitan. Oh, dia lagi bersama syaitan. Bagaimana jauhkan dari syaitan? Ini hanya dalam wilayah halal. Baik. Dan membacanya adalah di saat kita hendak melakukan hubungan, baca doa tersebut, maka insyaAllah akan dijaga oleh Allah. Baik, sampai di sini saja insyaAllah. Karena insyaAllah masih ada pertemuan minggu ini, minggu berikutnya. Ada 3 Selasa dengan sekarang. Kami ingin mencoba nanti menyisipkan masalah apa yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan, supaya kita memasuki bulan Ramadan punya bekal. Akan tetapi keistiqomahan harus selalu ada. Hikmahnya Ibn Athaillah harus kita baca, biarpun hanya sekelumit sedikit. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sekandari, kemudian kita masuk bab fikih puasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Famazalat. Kemarin bicara tentang dunia, bagaimana orang-orang yang sudah kenal Allah secara sesungguhnya dan kenal dunia, maka dia akan selalu berpaling dengan hatinya dari dunia. Biarpun dia dikejar dunia, dia berpaling. Tidak pernah dunia itu masuk ke dalam hatinya. Walaupun dia harus mencari kekayaan dan dia bakat menjadi orang kaya dan mungkin hartanya melimpah ruah, Dia tidak sama sekali tidak pernah menjadi budaknya dunia. Sehingga kita menemukan seorang hamba yang diberi oleh Allah kekayaan dan betul-betul lebih nyaman dia dalam beribadah, menghadiri majelis nyaman karena sudah ada yang ngerjain. Yang jaga rumah sudah ada, yang ngunci pintu sudah ada, yang mana. Tapi subhanallah, ada seorang hamba padahal duitnya banyak, kaya raya, bingung hadir pengajian itu susahnya setengah mati. Coba, unik. Padahal di rumahnya pembantunya 6, sopirnya 4. Ajib. Nah itu. Sehingga tidak dipermudah oleh Allah, karena apa? Dia menjadi budaknya dunia. Jadi punya dunia, ternyata dia malah tersiksa. Mestinya semakin banyak hartanya, semakin nyaman dia. Koreksi dirimu sendiri, wahai hamba-hamba Allah. Tidak perlu menengok orang lain. Jangan sebaliknya dulu, di saat oleh Allah diberi kekurangan. Yang mungkin datang hanya dengan berjalan kaki, naik angkot, bahkan mungkin sepeda engkol. Tapi Masya Allah, rajin. Tapi di saat ditambah oleh Allah punya sepeda motor, biasanya seminggu sekali jadi sebulan sekali, itu nasib buruk tuh. Padahal dulu waktu janjian sama istrinya mau nabung, kita mau nabung nanti kalau punya motor biar enak kita, enggak terlambat terus ya insyaallah. Betul, punya motor malah lambat, malah enggak kelihatan. Kelewat bablas. Kalau dulu agak terlambat, sekarang bablas, enggak masuk masjid. Musibah. Pengen punya mobil, setelah punya mobil tambah enggak kelihatan lagi. Na'udzubillah ya. Maka ketahuilah, kalau Anda pengen tahu duniamu itu dunia mengantarkan ke surga atau tidak, lihat perubahan di dalam dirimu. Jika dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadamu engkau semakin jauh dari Allah, ketahuilah itu bencana yang sesungguhnya. Tapi kita menemukan seorang hamba Allah dan memang betul dunia dijadikan bekal untuk menuju akhirat. Lihat, semakin banyak rezekinya, semakin dia memperbanyak urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah dahsyatnya dunia, dan bagundal-bagundalnya selalu membisikkan, ayo kita jam sekarang paling tepat untuk meeting. Ada teman lah, orang itu ngajak kerja pun juga kok pas malam Selasa, itu hebatnya itu setan itu. Padahal hari lain masih ada, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat. Lo janjian kerja saja kok pas malam Selasa, itu setannya itu. Setan sudah komunikasi, datang dari Jogja atau dari Solo, dari Surabaya, datanglah pas malam Selasa. Itu kan setan komunikasi. Setan ke Solo, ke Jogja, ke Jakarta, menenteng, zut bisikin. Kalau mau datang pas malam Selasa. Disambut ini, ngajinya hilang. Cari dunia. Ayo. Maka jadikan duniamu betul-betul di tanganmu, jangan di hatimu. Maka urusanmu dengan Allah, nomor satukan itu semuanya. Baru Anda mulia. Dunia tidak merendahkanmu. Tetapi engkau mulia dengan dunia, maka ini lanjutannya. Famazalat. Maka menjadi bagi orang tersebut yang benar cerdas tadi, famazalat, maka tetaplah dunia itu akan menjadi matiyata azmihi, kendaraan semangat, kendaraan niat. Jadi azm itu niat yang sudah kuat. Niat yang sudah kuat sekali namanya azm. Makanya dunianya itu bagi dia adalah justru menjadi kendaraan untuk mempercepat jalan yang selama ini ia ingin tempuh. Pengen apa kamu selama ini? Saya pengen menuju kepada Allah, pengen surga Allah. Baik. Diberi Allah kekayaan, maka dunia menjadi matiyata azmihi, kendaraan. Lu malah lebih dahsyat lagi. Dulu mah belancar sendiri karena pakai sepeda engkol. Karena punya mobil, tetangganya ngikut semuanya. Wah, dahsyat lagi Allah. Sudah itu di mobil siapin roti, minuman, semuanya. Allah lah. Ini benar-benar orang kaya yang enak betul tuh. Coba. Jadi menjadi matiyata azmihi. Maka orang tersebut la yaqirru biqarariha. La yaqirru qararaha. Jadi dengan dunia itu dia tidak merasa tenang nyaman dengan dunia ini. Akan tapi dia selalu dengan dunia ingin menuju Allah. Jadi kalau dia melihat dunia tidak merasa menikmati dunia. Kalaupun dia harus bersenang-senang dengan dunia, dia tidak merasa senang dengan dunia. Tapi di balik ini adakah pahalanya di hadapan Allah? Ingin membangun rumah yang bagus. Tidak semata-mata bangun rumah yang bagus. Masuk di dalam otaknya orang ahli iman dan hatinya, rumah bagus. Untuk apa bagus-bagus kalau hanya sekedar bagus saja? Saya perlebar pintunya saya ini sekalian buat majlis sekalian deh. Allah. Jadi nyambung terus. Beli mobil yang enak, enggak apa-apa yang enak, tapi jangan terlalu kecil deh, agak banyak sedikit biar tetangga bisa ngikut pengajian. Lu nyambung terus. Dan dia tidak merasa kalau sudah urusan dengan dunia, dia tidak akan mandek di situ. Kalaupun dia harus makan enak, sampai dikatakan Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kita memakan makanan yang enak. Imam makan, tapi apa? Niat taqawi untuk mencari kuat. Saya akan makan. Ini bervitamin, ini bergizi. Semoga dengan ini semua akan menjadikan saya kuat ibadah. Lu nyambung lagi. Tidak hanya mandek. Oh enaknya, Masya Allah. Ini resepnya apa ini? Oh, ini di mana ini belinya ini? Catat-catat nomor teleponnya. Itu dok. Duh, kok begitu ini? Kok mandek dalam urusan kenikmatan dunia ini? Bukan. Imam Ali bin Abi Thalib minum min air dingin. Bagi para kekasih Allah itu bersenang-senang dunia ini adalah betul-betul berat. Tapi Imam Ali saat itu minum air dingin. Air dingin adalah tidak sesuai dengan kebiasaan orang yang hanya mendekat kepada Allah. Kenapa kau harus bersenang-senang dengan air? Imam Ali minum air dingin. Tanya, ya Imam Ali, kau minum air dingin? Minum air dingin diurusi. Ini belum es krim, gimana nanti? Kata Imam Ali, ya aku minum air dingin li astakhrija syukra min samimi qalbi. Aku sengaja minum air dingin agar aku bisa mengeluarkan syukur yang dalam dari dalam kalbuku. Oh ya, makan enak enggak apa-apa, biar syukur ini nikmat Allah. Kemudian setelah itu bisa merenung, ada saudara yang ada di sana tidak bisa makan, keluar rizkinya nanti, saya akan bantu dia. Jadi bukan sekedar, oh enaknya, bukan. Itu jadi enggak akan mandek di dalam urusan dunia. Layakru kororoha. Biarpun katanya, wah enak rumah enak, enggak cukup sampai rumah mega, rumah enak, tetap berpikir. Buat kamar 1-2 ya, barangkali ada tamu dari jauh nanti bisa sini mikir. Coba yang ini, privasi, tidak boleh yang lainnya, hanya kita berdua. Pokoknya, jadi pikirannya hanya dunia atau mandek di situ. Memang privasi betul untuk kehormatan keluarga, iya. Akan tapi berpikir untuk kemaslahatan urusan akhirat, itu yang terpenting. Kita perlu menjaga keluarga kita. Ada di bagian belakang mungkin anak-anak putri kita dan sebagainya. Supaya tidak campur baur dengan tamu. Iya. Akan tapi tidaknya rumah yang kita bangun pun. Tidaknya di saat bangun rumah pun. Pandangan kita bukan hanya sekedar rumah yang enak dengan tamannya. Tapi di balik itu ada apa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman tusayyuruha. Sehingga bagi orang yang berakal cerdas tadi. Dengan dunianya akan selalu mengiringinya. Jadi menjadikan dunia itu sebagai kendaraan yang selalu mengiringinya. Kalau kendaraan kan mengiringi kita sampai mana? Sampai tujuan. Jadi dunia jadikan kendaraan. Terus mengiringi sampai mana? Sampai tujuan. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila an anakhat bi hadratil qudsi. Sampai dengan dunia tersebut seorang hamba yang sadar cerdas tersebut dengan dunia dia terus dunia itu jadikan kendaraan sampai kepada Hadratil Quds. Hadratil Quds wilayah kesucian. Dalam gambaran wilayah itu seperti ini. Akan tapi wilayah kesucian adalah sampai maqam yang di dalam dirinya adalah hanya bisa mensucikan Allah. Sehingga keimanannya yang tinggi. Jadi sampai wilayah keimanan yang sesungguhnya. Al-Quds adalah kemahasucian. Hadratil Quds wilayahnya ini. Menyadari tentang kemahasucian Allah. Allah keimanan, jadi tidak ada dugaan Allah begini begitu yang bertentangan dengan keimanan, artinya semakin kuat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang ada di dalam hatinya mensucikan Allah dari segala hal yang ini kudus tadi, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas, meyakini Allah maha tunggal, sehingga maqam tauhidnya itu sampai. Tidak mengatakan Allah dua, atau Allah kayak manusia, atau ayat kan. Tidak. Maqam Qudus. Hadratil Qudus. Sehingga orang tersebut masuk wilayah ini loh. Indah Hadratil Qudus. Wilayah apa? Sudah masuk wilayah tersebut yang ada di dalam dirinya adalah mengagungkan Allah, mensucikan Allah, muliakan Allah. Ini wilayah. Jadi itu maknawi. Bukan wilayah Allah umum, wilayah ini bukan. Ini kan cuma gambarannya adalah bahasanya Ibn Athaillah seperti kalau kita naik kendaraan sampai tujuan ini loh, sampai terminal ini. Terminal ini adalah ridha Allah tadi. Hadratul Qudus terminal. Cuman bukan Hadratul Qudus ke gambar terminal pintu. Bukan. Tapi ini adalah sampai engkau dalam pemahaman kenal Allah, zat yang maha suci, dan dengan keyakinan di dalam hatimu engkau mensucikan Allah, meyakini Allah maha suci, jauh dari hal-hal yang tidak pantas. Maka mantap keyakinan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai dari sifat 20, Allah wujud, kita makhluk, dan seterusnya, tidak terlintas pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Siapa menciptakan Allah? Allah itu kayak apa? Gak ada itu semuanya. Gak ragu lagi tentang kuasa Allah, kasih sayang Allah. Ini indah hadratil Qudus. Wabisatil unsi. Jangan sampai orang tersebut dengan kendaraan dunia tadi digunakan menuju Allah sampailah masuk wilayah hadratil bisatil uns. Bisatil seperti hamparan. Al-uns yang nyaman. Jadi kalau kita gambarkan hamparan yang nyaman apa? Kita masuk satu wilayah, di tempat itu adalah kita aman. Di mana ini? Di saat seorang hamba merasa di bawah naungan riayah perlindungan Allah. Kalau kita saja masuk rumah seseorang yang katanya dia adalah seorang jenderal dengan pasukan yang banyak, tenang masuk sini, dia gak aman, gak usah khawatir. Wah, aman kan, tenang, sedikit mentang-mentang gitu kan ya. Ini bagaimana dengan Allah? Jadi kalau sudah masuk wilayah ini dengan keimanan maknawi. Jadi dengan kendaraan dunia tadi untuk mencari Allah, beribadah, berbuat baik, dan seterusnya, sampai dia masuk wilayah aman. Unsnya adalah nyaman, mesra, indah. Jadi satu suasana yang dahsyat. Al-uns. Seperti amal itu akan menjadi teman kita. Yang menjadikan kita itu apa, anis, teman menemani fil kubur, dalam kubur amal. Begitu juga ini dengan Allah SWT. Jadi kita seorang hamba dengan dunianya yang digunakan untuk Allah sampai dia masuk wilayah al-uns. Bisatul uns. Karena dia merasa terus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba merasa dengan Allah terus, dia adalah di puncak kebahagiaan. Tidak pernah merasa takut hilangnya uang, tidak pernah rasa takut akan penyakit yang menimpanya, tidak pernah takut, apa? Karena dia dengan Allah. Al-unus, hakikat. Hakikat kebahagiaan. Di saat seorang hamba merasa hatinya terus kenal Allah, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratul Qudus dan Bisatul Unas ini istilah dalam dunia rohaniat. Makanya kalau baca hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, karena dia seorang sarjana bahasa Arab saja, mungkin mabuk dulu nanti. Jadi tidak cukup sarjana bahasa Arab membaca hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Kalau bisat ya karpet, lembar apa, hamparan. Al-unus adalah keindahan, hamparan keindahan harma, apa hamparan kenyamanan, itu adalah maknawi. Jadi seorang mencari Allah, ridha Allah. Dengan dunianya tadi, ternyata dunia jadikan mati ya kendaraan sampai, pokoknya aku harus sampai. Ternyata betullah menjadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lihat dengan kekayaannya sampailah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi kabar gembira bahwasanya dia termasuk minal ashratil mubasyyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga. Nah ini jadi bisatul unsi, hadratul qudus tadi, keyakinan yang sudah nyampe dia pada keyakinan yang sesungguhnya, kenal Allah, kemudian dia merasa nyaman di bawah naungan Allah, riayah Allah, maka seolah-olah di wilayah tersebut akan terjadi sebuah kejadian yang luar biasa antara seorang hamba dengan Tuhannya. Mahallul mufatahati, mahal mufatahati wal muwajahati. Jadi digambarkan kalau dengan Allah sudah dekat, maka terjadi mufatahah, muwajahah. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan seorang manusia, dan Allah tidak seperti manusia. Kalau kita ketemu dengan manusia kan begini, kita pakai kendaraan dulu, kemudian nyampe di situ, kemudian sudah sampai, baru nanti tempat di situ akan dibukakan pintu, kemudian kita melihat wajahnya, muwajahah, mujalasah, karena pun mujalasah duduk bareng, muhadatsah ngobrol, musyahadah, kemudian saling tahu lebih jauh, wa mutala'ah. Ini kan dengan manusia. Tapi ini bukan dengan manusia, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada mufatahah. Mufatahah itu akan menjadi ini. Ini adalah langkah baru lagi. Setelah dia melakukan perjalanan, seorang hamba dengan ibadahnya, ini maqam-maqam ahli tasawuf, maqam ahli ibadah. Di saat seorang mencari Allah dengan berusaha memperbanyak puasa, memperbanyak sholat dan sebagainya, dengan dunianya dijadikan untuk sedekah, banyak kebaikan, tiba-tiba dia sampai kepada satu wilayah yang dia itu merasa nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kesehari-hariannya, seolah-olah dia itu merasa terus mujalasah itu kayak duduk dengan Allah, maksudnya dekat dengan Allah, muhadatsah dengan Allah itu apa? Mendapatkan ilhamat. Jadi selalu inspirasi-inspirasi baik, kemuliaan dikasih ilham oleh Allah. Sehingga inilah para kekasih Allah, ngomongnya benar, padahal dia belajarnya pas-pasan, dikasih Allah ilmu laduni, ibadahnya banyak, sehingga makom nanti makam mujalasah, duduk. Kalau duduk dengan Allah, Allah tidak butuh tempat. Akan tapi digambarkan mujalasah. Bagaimana mujalasah? Selalu merasa dekat. Aku duduk denganmu, saling duduk. Berarti kan dekat kalau manusia dengan manusia. Tapi dengan Allah, Allah tidak butuh tempat. Maka tentu di sini adalah maknawi rohani. Jadi seorang hamba merasa terus dekat dengan Allah. Wal muhadathah. Terjadi dialog terus dengan Allah. Tidak pernah henti. Dan begitulah ahli iman merasa berdialog terus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat jelas mengatakan iya karena butuh, iya karena sta'ina, tahiyatul barakatuh, seterusnya. Akan tapi di luar pun dia selalu dialog dengan Allah. Selalu berbicara dengan Allah. Termasuk di antara yang mendapatkan ilhamat. Sehingga kalimat-kalimatnya baik. Dan ini tidak harus terjadi kepada seorang alim, tidak. Sampai dikatakan suatu ketika ada seorang pembantunya dari minal habaib, minal masyaih, seorang pembantu perempuan. Karena tulus hatinya, begitu luar biasanya hatinya dengan Allah, suatu ketika dia berbicara satu pembicaraan sampai tuannya ini bingung, dari mana kau dapat ilmu itu? Dari mana kau dapat ilmu itu? Sehingga sampai seorang syekh, seorang guru ini mendengar suara dari pembantunya, diambil faedah dari pembantunya. Karena ini ilmu yang sesungguhnya, padahal dia tidak pernah belajar. Bukan seorang ahli tafsir, tentang ternyata seorang ahli tafsir pun mendengar omongan wanita tersebut, mendengar dan diambil. Karena apa? Wanita tersebut sudah maqam muhadatsah. Maqam muhadatsah, dia selalu diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mal ilhamat, kalimat yang dijaga oleh Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang wanita tersebut berbicara dengan lesan hak, lesan dengan benar. Allah yang bicara, menjadikan dia berbicara. Sehingga terjaga terus musyahadah, susah melakukan kemaksiatan karena apa? Merasa terus yang lihat Allah, dilihat dan melihat Allah, seolah-olah seperti itu melihat Allah. Kita lama Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita di dunia ini, akan tapi maknawi kita sadar kalau dia ini maqam ihsan, maqam ibadah yang luar biasa. Ada maqam setelah orang beriman, berislam, beriman, kemudian dia terus mengasah keislaman dan keimanannya dengan amal ibadah, menguatkan keimanan. Kemudian dengan itu semua sampai maqam yang lebih tinggi lagi, yaitu maqam ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi seolah-olah beribadah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Jadi sadar maqam musyahadah ini. Sadar Allah melihat kita terus dan tidak pernah terputus. Apa yang terjadi pada seorang hamba? Susah melakukan kemaksiatan. Selalu dia merayu Allah untuk melakukan perbuatan yang menjadikan Allah ridho. Karena dia tahu Allah melihatnya dan sadar Allah melihatnya. Sehingga apa yang dilakukan terus untuk Allah ridho kepadaku. Maka itulah para kekasih Allah. Bagaimana seorang yang sudah sakit-sakitan beribadahnya kok masih banyak. Ada orang dirinya susah masih mikir orang lain. Ini karena apa? Dia sudah maqam musyahadah, selalu merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutala'ati. Kalau mutala'ah adalah saling mengetahui. Akan tapi dia sadar bahasanya, apa yang aku lakukan diketahui oleh Allah. Apa yang ada di dalam benakku Allah maha tahu. Jika seorang hamba sadar dengan itu semua, setelah yakin Allah maha kuasa, Allah maha pemberi pahala, Allah juga maha memberi siksa, Allah yang punya segalanya, Allah punya surga, Allah punya neraka, dan ridho Allah adalah nomor satu. Setelah itu, kemudian dia sadar Allah selalu melihatnya, apa yang terjadi? Kadang kita perlu buat contoh, sudah begini saja deh. Ini ada sebagian orang yang suka bandel, kalau naik motor itu gak pakai helm, terus segala macam dan sebagainya. Atau ngebut, kalau di sebagian negara maju kan ngebut. Itu kapan dia akan ngerim? Tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Sudah ada kameranya, cik. Jadi kalau ngebut sini ketangkep, nanti besok ditangkep sama polisi dateng ini. Siapa ini ada di negeri maju itu? Coba. Dia itu kalau orang belum sadar patuh, dia itu akan ngerem kapan? Kalau merasa dilihat oleh kamera. Kalau dia kamera ngejos lagi begitu. Oh, enggak ada polisi, helmnya ditaruh. Dia ada polisi pakai lagi, kan begitu. Ya gitu. Kenapa? Makomnya itu kadang-kadang makom sadar, makom enggak sadar, makom. Kalau merasa ada dilihat terus sama polisi, ada kamera terus sama itu, hati-hati, awas nih, jangan begitu. Ini kan urusan kamera saja, bisa saja kameranya itu adalah mati. Ini adalah Allah yang selalu melihatnya. Apa yang terjadi pada seorang hamba yang merasa terus dilihat oleh Allah? Susah melakukan kemaksiatan. Susah melakukan kemaksiatan. Sehingga sampai derajat makom seperti yang dikatakan Imam Haddad, kalau benar imannya seseorang, lihat, susah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Jika ada seorang hamba bermaksiat, dua pilihannya. Yang pertama adalah meyakini Allah tidak melihatnya, maka dia kafir. Yang kedua, yakin Allah melihatnya, maka dia kurang ajar. Dua-duanya enggak benar. Maka seorang bermaksiat adalah di saat dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini Allah melihatnya, kurang ajar. Mau dilihat masih bermaksiat kau. Atau meyakini Allah tidak melihatnya, kafir. Nah, ini kan maqam tinggi. Ini adalah maqam musyahadah wal mutalaah. Ini saja insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Kita harus sedikit masuk bab puasa, insyaallah kita bahas sedikit-sedikit untuk bekal. Masalah puasa, puasa Ramadan hukumnya wajib. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang punya utang pada masa lalu hendaknya segera dibayar, mungkin masih ada sisa-sisa waktu sebelum Ramadan. Dan siapapun yang pernah melanggar Ramadan yang lalu, hendaknya sekarang menangis memohon kepada Allah. Ketahuilah Tuhanmu Maha Pengampun. Sangat rugi jika engkau tidak segera kembali kepada Allah. Apakah nunggu diseksa di alam barzah atau di neraka nanti? Masih ada kesempatan selagi nyawa masih dikandung badan dan tenggorokan nyawa belum sampai tenggorokan, maka artinya itu kesempatan untuk bertobat. Wahai hamba Allah yang biasa meninggalkan puasa Ramadan, takutlah kepada Allah, satu Ramadan yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Segeralah kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Bahkan seandainya ada seorang hamba yang hari ini mendengar suara ini, sepanjang hidupnya tidak pernah puasa Ramadan, ketahuilah Tuhanmu Allah yang Maha Pengampun, berjanjilah Ramadan ini Anda akan berpuasa, itu tobatmu. Dan Allah Maha Pengampun dan selesai setelah itu. Yang menjadi masalah adalah jika Anda sombong, ditawari oleh Allah pengampunan, engkau tidak mau mohon ampun, mau minta apa? Minta seksa dari Allah. Tidak ada yang mampu dengan seksa Allah. Maka ayo kita semua peduli Ramadan, Ramadan, Ramadan. Hormatilah Ramadan, muliakan Ramadan. Berniatlah baik di bulan Ramadan dan membuatlah perubahan di bulan Ramadan, sekecil apapun itu perubahan. Jangan sampai Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang tidak mengagungkan Ramadan tidak akan diagungkan oleh Allah, yang tidak memuliakan Ramadan tidak dimuliakan oleh Allah. Pandanglah Ramadan dengan cinta dan rindu. Pada kekasih Allah kalau masuk bulan Ramadan, oh seperti mendapatkan hadiah besar. Di saat menjelang Ramadan berakhir menangis, melepas Ramadan dengan derai air mata dan memohon kepada Allah, ya Allah pertemukan kami kembali dengan Ramadan yang akan datang. Minta panjang umur hanya ingin ditemukan dengan Ramadan karena begitu agungnya Ramadan. Kemudian di dalam berpuasa itu, nanti akan kami hadirkan ada buku kecil nih, bisa diambil nanti. Tidak tahu dibayar, suruh bayar tidak sama tim, saya tidak tahu. Saya nyuruh ngambil urusannya sama yang di belakang sana nanti. Hanya ada buku kecil ini adalah untuk pegangan, bahwasanya ini ada fikih puasa praktis. Kita sengaja membuat buku yang praktis-praktis deh. Kalau fikih gede-gede nanti malas bacanya, tapi yang kecil mudah dibaca, difahami, diamalkan ini. Fikih, jadi puasa. Ini di situ kami bagi dua, biar mudah saja. Yang pertama adalah 9 hal yang membatalkan puasa, akan kita bahas kilat pada malam ini. Pertemuan yang akan datang adalah mungkin terawih. Kemudian juga 9 orang yang boleh berbuka puasa. Anda harus tahu, apakah Anda termasuk orang yang boleh berbuka puasa atau tidak? Tunggu insya Allah pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan bahas tentang siapakah orang yang boleh, orang apakah yang membatalkan puasa. Kenapa kita dahulukan hal ini? Sebab definisi puasa itu apa sih? Para ulama mengatakan bahwasanya puasa adalah menahan diri mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, dari menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau orang enggak ngerti yang membatalkan puasa, gimana caranya puasa? Setiap hari makan 3 pagi, sarapan sudah 3 piring. Karena tidak ngerti yang membatalkan. Maka paling pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang membatalkan puasa. Apa artinya puasa kalau tidak ngerti apa yang membatalkannya? Ini beda dengan sholat. Kalau sholat kan pekerjaan begini-begini. Kalau puasa itu meninggalkan. Lah meninggalkan, kalau pekerjaan kan cukup kau lakukan. Lakukan A, B, C, D. Tapi meninggalkan, loh apa yang harus saya tinggalkan ini? Ya, kalau tidak dikasih tahu ya gak paham. Makanya ini ada 9 hal yang membatalkan puasa. Tapi sebelumnya puasa ini di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang bagi selain 9 orang yang akan kita sebutkan nanti. Termasuk seperti Anda, orang sehat, orang dewasa, orang ini adalah wajib. Baik, nanti akan kita bahas terakhir pada pertemuan yang akan datang. Puasa adalah menahan diri tadi. Kemudian di dalam berpuasa dibutuhkan namanya niat. Niat puasa selama ini yang kita dengar dari para ulama puasa adid sangat sempurna, lengkap, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Nah ini. Ini adalah niat yang panjang. Aku niat puasa Ramadan di esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat yang bagus, luar biasa. Cuman tidak semua orang bisa menghafal niat ini. Yang hafal niat ini cukup saja ngomong begini, ya Allah saya besok mau puasa Ramadan deh. Beres. Gak usah pakai niat panjang-panjang. Yang tidak hafal, aku besok mau puasa Ramadan. Gak usah diomongin pun, sudah diem-diem juga. Diam di dalam hati juga sah, hanya diucapkan dengan lidah agar membantu telinga untuk dikirim ke otak, otak dikirim ke hati biar khusyuk. Itu saja. Kalau seandainya dengan hati, sah. Sudah. Ngapain? Niat selesai. Intinya niat puasa Ramadan. Adapun dengan doa, dengan niat yang panjang, tidak harus semacam itu. Sengaja kami hadirkan semacam itu karena memang pernah suatu ketika ada kejadian seorang ibu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Kalau orang tidak niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Awas niatnya di malam hari. Kapan malam hari? Hari esok itu dimulai dari tadi waktu maghrib. Jadi kapan kentong maghrib, adzan maghrib, kita boleh niat untuk esok hari. Tidak harus menunggu taraweh. Habis buka pun boleh langsung niat, takut lupa. Habis sahur, bahkan belum buka pun boleh. Yang penting waktu masuk maghrib, masuk waktu maghrib sudah boleh niat. Sampai kapan? Sampai adzan subuh yang benar. Bukan adzan subuhnya orang ngantuk jam 5 baru sambil ngantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kan rusak. Bukan itu. Adzan subuh sesuai dengan jadwal waktu yang tepat, yaitu terbitnya Fajar Shadiq. Fajar Shadiq adalah fajar yang benar tanda masuk waktu subuh. Jadi masuk waktu subuh. Jadi terbentang di waktu itulah niat kita. Dan niat harus di malam hari. Kalau tiba-tiba lupa tidak niat di malam hari, maka puasanya di esok hari tidak sah. Itu menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan juga madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Harus malam harinya niat. Kalau tidak niat tidak sah. Nah ini ceritanya seorang ibu tidak puasa gara-gara apa? Semalam saya tidak niat, makanya saya enggak puasa. Loh kok bisa, kenapa ibu? Karena semalam saya tidak terawih. Terus apa hubungannya? Saya kan tidak hafal niat, jadi saya niat itu terawih itu hanya pengen dapat niat tok di belakang tuh. Coba ada loh ini, tidak sedikit loh, banyak loh ya. Jadi hadir terawih hanya pengen nunggu niat. Mau tanya anaknya nggak ada yang membimbing. Oh, bukan begitu, niat cukup aja. Aku niat puasa besok Ramadan beres. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang fakih Syafi'i dalam Ithaful Islam, Ithaful Al-Islam bi khususi yatis siam, Ithaful Islam bi khususi siam, atau bi ahkami siam, satu kitab mengatakan bahasanya, kalau ada orang itu sahur itu sudah dianggap sebagai niat puasa. Enggak ada orang sahur, sahur itu kan makan di waktu yang aneh, berarti pengen puasa. Enggak ada jam makan malam jam 3 itu enggak ada, hanya orang sakit saja itu. Jadi kalau ada orang sahur berarti dia mau. Jadi kalau ibu nih sudah mau sahur, biarpun lupa niat, sudahlah dianggap sah saja. Ini adalah dipermudah. Sebab kadang-kadang saking sibuknya seorang ibu, lupa gak niat. Padahal sudah nyiapin sahur itu, ya sudah niat. Sebab sahur itu mesti untukmu puasa. Gak ada sarapan pagi diajukan jam 3 malam, itu gak ada. Sahur ya sahur, untuk puasa. Cuman hendaknya kita tetap biasakan dengan niat nawaitu. Aku niat puasa, gitu saja intinya. Aku niat puasa Ramadan, selesai. Adapun jika Anda membaca niat yang panjang, boleh-boleh saja. Termasuk kami sering sampaikan, niat qadha pun juga sama. Ya Allah, saya niat qadha Ramadan deh, sah, Bu. Mau mengqadha puasa saja, bingung karena enggak ada yang ngajari niatnya. Sehingga sampai mundur-mundur, bulan Syaban hampir berakhir, tidak sempat mengqadha puasa. Baik, niat. Dan kami tambah lagi, ikutlah madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala untuk mengumpulkan niat di awal puasa. Barangkali nanti kalau kita lupa puasa kita tetap syah, di dalam madhab Imam Malik itu boleh niatnya didobel. Misalnya di hari malam puasa nanti kita niat, malam pertama puasa kita niat, ya Allah saya mau puasa sebulan penuh deh. Hah? Puasanya 30 hari, sebulan penuh. Berarti kalau besok tiba-tiba lupa, kita sudah punya stok niat tadi. Cuman kalau ingat, mohon tetap niat ikut madhab kita Imam Syafi'i. Jangan keluar dari madhab Syafi'i kecuali dalam keadaan tertentu. Ah, selesai, itu masalah niat. Kemudian niat untuk menghindari apa yang membatalkan puasa, ini sudah sering saya ulang, yang sudah hafal enggak apa-apa, yang belum hafal barangkali ini adalah ilmu. Jadi kalau belajar ilmu fikih itu harus yakin, pasti, jelas, enggak boleh setengah-setengah, enggak boleh ragu-ragu. Yang membatalkan puasa sengaja kami ringkas dalam hitungan yang gampang, 9 hal yang membatalkan puasa, dan nanti 9 orang boleh berpuasa, tidak kami sebutkan hari ini. 9 hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Memasukkan sesuatu salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Ini yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini mirip muntah dengan masukkan ke lubang ini mirip, dekat saya dekatkan. Yang kedua dan ketiga, yang kedua adalah bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani tanpa senggama. Mudah ya dihafal. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. 4. 5, 6, 7, ini satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Haid batalkan puasa. Nifas batalkan puasa. Melahirkan. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah hilang akal. Kelapan adalah hilang akal, kesembilan adalah murtad. Hafal dulu sebelum dijelentrehkan nanti. Memasukkan satu ke salah satu lubang 5, muntah dengan sengaja, bersenggama tanpa keluar mani, keluar mani tanpa senggama, haid, nifas, melahirkan. Yang ke-8 adalah hilang akal, yang ke-9 adalah murtad. Kalau tidak hafal, masuk SLP. Setelah itu tidak usah bingung tentang yang batalkan puasa. Ini dulu pegangi, nanti enteng belajar. Fikih itu gampang. Sekarang kita rinci, setelah hafal kita rinci. 9 hal yang batalkan puasa. Yang pertama adalah masukkan suatu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lubang mulut nih. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelen. Nelennya. Jadi nelen itu yang batalkan puasa. Jadi kadang kami membuat contoh yang ekstrim, yang menukik yang itu biar sadar. Kadang-kadang salah paham dan repot. Jadi kalau ada seandainya ada seorang ibu-ibu di siang hari bulan Ramadan, kok ngelihat anaknya makan es krim gak habis, lalu ibu dimasuk, lep, batal gak puasanya? Tidak batal, Bu. Asalkan jangan ditelen, Bu. Yang masukin toh, gak batal, Bu ya. Jadi masukkan es krim ke dalam mulut, tidak batal. Pokoknya jangan ditelen. Ini harus paham betul. Sebab pertanyaannya banyak nanti. Pokoknya jangan ditelen. Ada pertanyaan aneh-aneh sesaat bertanya, Buya, kalau sikat gigi siang hari bulan Ramadan, batal enggak puasa saya? Ini pertanyaan aneh, enggak ngaji ini. Enggak batal asalkan sikat giginya jangan ditelen. Sudah selesai, Ibu. Enggak usah pusing, kalau belajar fikih dengan Buya, paham betul. Nah. Ada lagi, pernah suatu kita di suatu rumah sakit dengan dokter-dokter bertanya, Buya, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Sudah dijelaskan mulai tadi kok, masih tanya lagi. Yang dibuat gigi yang gak batal, asalkan giginya jangan ditelan. Sudah lah, kok pusing banget ya. Kok repot belajar fikih ini? Memang fikih itu yang jelas. Boleh Bu, nyabut gigi di siang hari, pokoknya jangan ditelan. Darahnya gimana? Sama, pokoknya jangan ditelan. Tapi nanti takut ketelen. Oh, kalau takut ya jangan cabut siang hari. Cabutnya malam saja kalau takut. Ini, pokoknya jangan ditelen, selesai. Baik. Kalau belajar dengan Buya enggak boleh kedip. Kedip bisa salah paham juga. Habis begini pulang, enggak ada terusannya. Kalau nelen batal puasa. Sampai pulang ke rumah ditanya sama istrinya, "Pak, Pak, nelen ludah gimana sih?" "Iya, tadi saya ngobrol." Nah, salahnya ngobrol. Kalau ngaji jangan ngobrol dengan Buya, kelewat sedikit bermasalah nanti. Enggak boleh ngobrol. Dengar matanya melek ke sini. Tolak-tolak enggak usah. Nelen ludah gimana hukumnya? Nah, ini kan pertanyaan. Kali katanya nelen batal. Nelen ludah gimana? Tanya ustaz, "Ustaz, gimana nelen ludah?" "Kayaknya enggak batal." Hukum kayaknya itu pusing. Kayaknya batal ya kayaknya enggak bisa. Enggak boleh kayaknya batal atau enggak. Nelen ludah adalah tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Nelen ludah tidak membatalkan puasa dengan tiga catatan, tiga syarat. Syarat yang pertama adalah ludahnya sendiri. Ludahnya sendiri. Ya. Kalau ludahnya orang lain batal puasanya. Ya mungkin ibu jangan jorok, bapak jangan jorok, jangan dok mungkin ludah diambil dari sendok ini tuh. Enggak, bukan. Jadi masuk mungkin seorang suami istri lagi mesra dan sebagainya, mohon maaf tertukar ludahnya batal. Kalau cerita itu yang terhormat masuk ludah di bawah diambil ya enggak deh. Jadi pokoknya ludahnya sendiri, paham? Jangan jelas. Syarat yang kedua adalah ludah masih di tempatnya. Masih di mulut. Kalau adanya seandainya ada seorang ibu iseng mulai dari pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas. Jadi keluar dari mulut. Ngumpulin ludah di gelas. Ya gara-gara salah paham tadi sudah dapat segelas taruh di kulkas lagi. Ajib. Kalau diminum batal enggak? Batal karena keluar dari tempatnya. Jelas ya? Faham, enggak boleh setengah faham kalau belajar fikih. Setengah faham itu musibah. Yang ketiga adalah syaratnya adalah ludah ditelan tidak membatalkan. Yang ketiga syaratnya ludah itu masih murni, asli. Belum campur permen, belum campur gula, belum campur es krim, belum campur apapun. Pokoknya masih as. Jelas ya? Jadi ludah batal enggak? Tidak, asalkan memenuhi tiga syarat. Para ulama sampai disebutkan dalam kitab Fathul Muin atau apa gitu. Dalam kitab fikih itu disebutkan saking takutnya orang salah paham. Kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludahnya sendiri yang masih murni tadi di dalam mulutnya sampai begini, kalau ditelan batal enggak? Tidak, karena masih di mulutnya sendiri. Sampai biar faham itu. Ya ini jadi jelas ya. Sebab ada seorang ibu jam 9 sudah kehausan. Kenapa? Karena pikiran nelen ludah itu batal, makanya ngeludah terus ya. Ada enggak yo? Nelen ludah enggak batal, nyantai. Baik, selesai. Yang kedua adalah masukkan sesuatu ke lubang hidung, waktu tinggal beberapa menit semoga cukup. Masukkan sesuatu ke lubang hidung. Ini pun juga kalau tidur bermasalah ini, kalau ngaji itu melek. Gara-gara salah paham pulang ke rumah komplain sama suaminya. Aduh, pengajian enggak enak. Ada apa, Pak? Hobi saya enggak tersalurkan nih. Ada orang punya kebiasaan? Mohon maaf. Sekarang pertanyaan ini ada dulu waktu kita ngisi di beberapa media di sini ada pertanyaan aneh-aneh. Gimana hukumnya ngupil? Nah, ini pasti ngajinya ngantuk tadi itu, sudah makanya melek kalau ngaji itu. Bagaimana? Nah, ini memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu maksudnya adalah memasukkan sesuatu apa saja? Apakah air, cairan, barang beku sampai ke wilayah yang jika itu seandainya yang masuk air akan terasanya gerak panas bagian atas ini. Pernah ibu lagi kena air, lagi kena panas di bagian atas ini. Jadi yang menjadi batal adalah kalau sesuatu itu kita masukkan sampai wilayah ini, wilayah yang panas tadi. Adapun wilayah bawah di sini aman, tidak membatalkan puasa. Maka ini adalah kabar gembira bagi siapa yang punya hobi. Ternyata ngubil tidak membatalkan puasa, cuman tolong jangan di depan umum, dikit sopan lah ya. Paham ya? Belajar fikih itu adalah paling orang itu paling malas itu paling nek paling gampang capek itu suruh belajar akidah sama belajar fikih. Nah ini kalau sudah belajar fikih ngantuk. Belajar akidah apalagi baru alhamdulillah itu sudah tidur tuh. Nah, kan harus rubah begini suasana melek. Jelas ya? Maksudnya begini. Yang ketiga adalah lubang telinga. Nih, masukin satu ke lubang telinga, maka ini tidak membatalkan puasa asalkan mohon maaf masih memasukkan ke lubang telinga membatalkan puasa jika bagian dalam. Dalamnya telinga itu mana? Bagian yang tidak bisa dijangkau oleh jemari kita. Yang masih bisa dijangkau oleh cemari adalah luar. Ah, ini tidak membatalkan puasa. Enggak. Asalkan cemarinya enggak ada tambahannya, kuku panjang dan sebagainya. Akan tapi ini adalah tidak disepakati para ulama bahwasanya ada Imam Ghazali dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Malik mengatakan tidak batal. Maka bagi siapapun yang punya masalah dengan telinganya, kebetulan kemarin di Indramayu giliran kita ngomong begini kita putus, padahal di sini kita jelaskan mazhab Malik. Bagus pertanyaannya, Buya, saya itu kalau enggak pakai pendengaran penyambung apa alat pendengar ini saya enggak bisa dengar ceramah Buya. Oh betul. Gimana dengan saya ini? Sebab ini saya masukkan sampai dalam, bahkan ada yang lebih dalam lagi. Jawabannya adalah, kalau seperti Anda yang kupingnya tidak sehat, maka ikut mazhab Malik dan ikut Imam Ghazali, enggak batal. Tapi yang normal, tolong tetap ikut mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah pemahaman khilaf di dalam mazhab. Jadi, masalah telinga ada beda pendapat. Masuk obat, batal. Baik, kemudian setelah itu, mohon maaf, lubang buang air kecil, laki-laki lubangnya itu ditetesin obat masuk ke dalam batal. Wanita dimasukkan kapsul obat, biasanya ada wanita pengobatan lakukan batal. Atau mohon maaf dengan jemari dimasukkan batal. Maka bagi seorang wanita jika ingin membersihkan wilayah tersebut di saat selesai atau usai dari buang air kecil, cukup dengan perut jemari kirinya ini sudah ditekan begini, itu masih bagian luar, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah belok begini maka itu batal. Kalau di jemarinya dibelokkan begini, batal puasanya. Hati-hati para wanita, jangan kena was-was. Allah Maha tahu tentang ciptaannya. Maka cukup dengan jemari ini akan menyentuh wilayah semua yang dibutuhkan. Tapi sebagian orang wanita kena was-was untuk membersihkan wilayah tersebut, harus dimasukkan ke dalam dan sebagainya. Itu adalah kotor, jorok, lebih dari itu adalah membatalkan puasa. Lubang belakang pun demikian, cukup dengan perut jemari. Kalau kita masukkan ke belakang, batal puasa kita. Selesai ini yang pertama. Masukkan suatu ke salah satu lubang yang lima. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Kita percepat. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja adalah orang tahu puasanya dimasukkan jemarinya ke mulut, sampai muntah. Atau dia tahu kalau mencium satu bau, dia pasti muntah. Tahu kalau mencium bau tersebut muntah. Diambil, muntah. Batal puasanya. Tapi kalau muntahnya tidak dengan sengaja, hamil muda, kendaraan, tiba-tiba pusing, muntah. Asalkan tidak disengaja, tidak membatalkan puasa dengan catatan satu. Tidak boleh menelan ludahnya setelah muntah. Kecuali berkumur dulu dengan air yang bisa dipakai wudu. Kalau kita habis muntah, kemudian kita meludah, sampai bersih, meludah, meludah, meludah, sampai bersih, 1000 kali ludahan, bersih mulut kita. Kalau kita telan setelah itu, masih tetap batal puasa kita. Kenapa? Karena muntahan dari perut kita itu adalah najis lewat tenggorokan, lewat mulut kita. Berarti mulut kita telah terkena najis. Dan najis tidak akan bisa suci dengan ludah. Tapi najis bisa suci dengan air. Karena saya belum kumur kok saya telan, berarti ketahuilah bahwasanya ludah saya tidak murni lagi, berarti ludah sudah berkampur dengan najis. Kalau ditelan jadi batal. Maka cukup berkumur, selesai. Termasuk ibu-ibu yang punya bayi yang gumoh atau muntah itu, hendaknya sebelum menyusui lagi diminumin air putih agar suci, sehingga najisnya tidak kemana-mana, selesai. Ini yang kedua. Yang kedua, yang ketiga adalah bersenggama. Mohon maaf, senggama ini hanya kita bicara di wilayah halal suami istri. Adapun zina, batal. Tidak usah dibahas zina, sama batalnya. Ataupun dengan binatang, sama. Dengan binatang sama, cuman kita tidak bahas di sini. Orang berakal bersenggama dengan binatang enggak masuk. Atau berzina, tidak, orang beriman tidak seperti itu. Jadi yang jelas bersenggama baik jalan belakang, jalan depan, binatang halal haram membatalkan puasa. Ada seorang gauli binatang, batal puasanya. Baik. Yang dimaksud bagi kaum pria adalah batal puasanya jika, mohon maaf, ini majelis mulia. Jika kepala kemaluan lelaki itu sudah tenggelam di wilayah tersebut, maka itu batal. Jika belum, tidak. Cukup masuk, kemudian keluar lagi. Biarpun belum keluar mani, sudah batal puasanya. Hati-hati. Bagi seorang wanita, tidak harus tenggelam kepala kemaluan semuanya. Akan tapi cukup kemasukan sesuatu, sudah batal. Karena apa? Masuk bab yang pertama tadi, memasukkan sesuatu. Faimnya. Yang kedua, yang keempat adalah keluar. Ini semuanya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, enggak batal. Makan tidak sengaja, misalnya ada seorang pagi hari puasa pertama, Ya karena belum biasa puasa, puasa pertama tatanya apa? Biasanya sarapan pagi-pagi sebelum ketahuan istrinya. Habis makan begini tak tahu sadar, Allah, puasa, rezeki, alhamdulillah. Ya, selesai. Baik. Sama bersenggama pun demikian, mungkin karena orang tidak ini setelah bersenggama hubungan suami istri baru sadar, tak tahu aja dia dalam keadaan puasa, juga rezeki. Tidak batal karena apa? Tidak. Tidak sengaja. Termasuk keluar mandi dengan sengaja. Dengan sengaja cara halal atau haram sama saja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak usah dijerit-jeritkan seperti apa caranya. Akan tapi kalau keluar mandi tanpa sengaja, di siang hari lagi lelap dalam tidur, bermimpi, mimpi basah. Ditemukan di celananya air mani. Yakin keluar mani, maka puasanya tetap sah. Karena keluar mani tanpa sengaja. Sudah dapat 4. 5, 6, 7 head, beres. Jelas, tidak usah dipanjang lebarkan. Seorang ibu lagi puasa dalam sehari, jam 5 kerasa ada yang keluar. Puasanya batal. Tapi tidak usah kecewa ibu, yang batal hanya puasamu, pahalamu tetap utuh, tidak usah kecewa. Tidak usah ngedumel marah-marah. Marah dengan siapa? Marah dengan suami. Tidak enak, marah dengan Allah. Allah yang coba, alhamdulillah, gitu saja. Berarti bukaku lebih dulu dari suamiku, gitu saja. Jadi pahalanya utuh. Pahalanya utuh. Tidak akan berkurang sedikit pun. Baik, kemudian nifas sama melahirkan. Bab nifas, Buya punya fikih praktis tentang nifas, haid. Insyaallah hikmah kita ini harus kita tambahkan. Habis ini kita tinggal munajat. Bukan hikmah lagi, munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Mungkin kita sisipkan fikih lebih banyak lagi. Mulai dari fikih haid praktis dan sebagainya. Melahirkan sama, melahirkan batalkan puasa, melahirkan bayi atau bakal bayi, keguguran sama, batalkan puasa. Misalnya ada seorang ibu yang pengen menahan puasanya, pokoknya jangan sampai putus puasanya. Sudah hamil tua pun masih berpuasa. Jam 5 sore melahirkan, batallah puasanya, selesai. Baik, kemudian yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal di sini ada 3 macam, ada 3 martabat hilang akal. Lalu mana yang membatalkan puasa? Ini harus ada ilmunya. Yang jelas hilang akal, sebagian kitab fikih yang kitab matan hanya hilang akal saja, perinciannya tidak dijelaskan. Ya, tapi hilang akal di sini adalah ada 3 martabat. Yang pertama adalah gila, gila beneran, bukan gila duit, gila ini. Gila. Yang kedua adalah pingsan atau ayan. Yang ketiga adalah tidur. Tidur hilang akal. Lalu mana dari 3 hal tersebut yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah jika gila, gila itu akan membatalkan puasa. Biarpun sebentar gilanya. Sebentar ada orang lagi ngomong begini, gilanya datang. Sebentar kok. Balik lagi, batallah puasanya. Biarpun sebentar. Tapi kalau pingsan, pingsan baru akan membatalkan puasa, hilang akal kan pingsan. Pingsan hilang akal akan membatalkan puasa jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur, dia itu pingsan bangun-bangun isya, maka sehari penuh dia adalah pingsan, maka puasanya batal. Tapi kalau dia sempat sadar sesaat, kebalikannya gila tadi, maka kalau dia sempat sadar sesaat, puasanya sah. Contoh pingsan habis sahur pingsan, setelah habis sahur pingsan jam 12 siang itu terbangun sadar, ngelihat matahari kaget, pingsan lagi. Sampai isya, sah enggak puasanya? Sah, karena sempat sadar biarpun sebentar. Sekarang yang terakhir, hilang akal tidur. Tidur hilang akal, tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Ini enggak batal puasanya. Mungkin Anda bertanya, gimana Buya urusan sholatnya? Oh ini kita bahas puasa, bukan urusan sholat. Oh sholat babnya sendiri nanti. Ini bab puasa, jadi tidur tidak membatalkan puasa. Allah alam. Kemudian yang terakhir adalah murtad, yang ke-9. Murtad membatalkan puasa. Murtad itu macam-macam. Ada mengingkari Tuhan Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Ada murtad itu mengingkari hukum. Misalnya hukum yang sudah disepakati, hukum yang dari hukum pasti yang sudah jelas, seperti zina, menghalalkan zina, menghalalkan homo, menghalalkan lesbi, itu murtad semuanya. Orang mengatakan lesbi tidak haram, murtad. Orang mengatakan homo tidak haram, murtad. Orang mengatakan zina tidak haram, murtad. Mengingkari Nabi Muhammad, murtad. Mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Jadi murtad itu bukan semata-mata orang pindah agama, bukan. Pindah agama menjelas, karena pindah agama itu lengkap semuanya. Boleh ninggalkan Nabi, ninggal Allah, ninggal ini. Tapi sengaja menginjek-injek Al-Quran atau merendahkan Al-Quran, murtad. Sujud kepada selain Allah, sujud kepada manusia atau binatang atau murtad. Jadi murtad itu banyak, batal puasanya. Jelas ya 9 tadi ya. 9 hal yang batalkan puasa, saya ulang, memasukkan satu ke salah satu lubang 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga 4, yang ketiga adalah bersenggama dengan tanpa keluar mani, yang keempat keluar mani tanpa senggama, yang kelima 6, 7 haid, nifas dan melahirkan, yang ke-8 adalah hilang akal dengan 3 rinciannya, yang ke-9 adalah murtad, selesai. Dan harus paham, pokoknya itu sudah patokan. Kadang-kadang pertanyaan unik, kadang-kadang masih unik, masih bingung kadang-kadang. Kita perlu belajar fikih itu sudah apa? Percaya aja sudah. Sudah percaya, pahami dulu, selesai. Baik. Ibu, bapak pernah suatu ketika sakit mata? Kalau kita ngobati mata pahit kan? Baik. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita masukkan satu ke lubang mata? Batal tidak puasa kita? Masih bingung di belakang diem. Ini berarti tidak dengar pengajiannya tadi. Buya nyebut mata tidak tadi dari 5? Makanya perlu belajar itu yakin. Kemudian setelah itu ini rumus ini sudah. Tidak usah ragu-ragu setelah itu. Jadi masukkan suatu ke lubang mata, batal tidak puasanya? Tidak batal, tidak usah ragu. Makanya ibu kalau pengen makan es krim di siang hari, makan lewat mata. Sambil lewat mata, sudah jelas, biar ekstrim di pertanyaannya. Kadang-kadang sudah jelas begitu, ditanya masih bingung. Dibangga bingung, padahal sudah jelas, 5 sudah jelas. 1, 2, 3. Mulut, hidung, hidung kok jadi mata, kan pusing orang ini. Ini jelas. Sontek, Buya, gimana hukumnya sontek? Ini kan aneh-aneh lagi sebenarnya. Ngaji enggak tadi dengar enggak? Ya sontek, obatnya satu botol dimasukkan. Sontek ini mana? Di paha. Waduh. Batal enggak puasanya? Ya enggak lah. Makanya kalau pengen sontek setiap hari 10 kali ya, Mas, sontek situ. Kadang-kadang kita perlu belajar tuh masih ragu-ragu. Belajar kok ragu-ragu. Yakin selesai sudah. Mau suntik sana setiap hari yang gede buat jarumnya. Aneh. Makanya kita kadang beri contoh ekstrim ini biar yakin. Ilmu itu gak boleh setengah-setengah. Nah, yang kalian belajar fikih itu gak boleh ya. Harus yakin, gak boleh setengah-setengah. Selesai. Nanti ada pertanyaan aneh-aneh. Ini semuanya. Baik. Maka ini rumus itu patok itu sudah. Sudah gak usah pusing semuanya. Nanti ada, ya kalau saya kaget gimana? Nangis. Aneh pertanyaannya, orang nangis ditanyain. Memang Buya ngomong tadi ada, batalkan puasa nangis, ada enggak? Kenapa yang ditanyain? Makanya jangan tanya lagi, awas nanti. Belajar aneh-aneh ya, belajar yakin. Nangis enggak batalkan puasa. Selesai, asalkan air matanya jangan diminum, selesai. Minum air mata, batal. Selesai, sudah. Baik, Allahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi Anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar, untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya. Dengan cara Anda kirimkan pertanyaan Anda di laman Facebook kami, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami memberikan kesempatan dulu kepada para hadirin dan hadirin yang ingin bertanya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami mohon untuk bisa mencantumkan atau menyebutkan nama dan asal dari mana. Baik, dari jemaah bapak-bapak dulu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibuddin, Buya dari Kali Tanjung. Ada seorang adik Buya cepat marah-marah karena merasa tidak disayang sama kakak-kakaknya. Kemudian juga sebaliknya, ada seorang anak pertama juga cepat marah-marah Buya karena merasa tidak dihormati oleh adik-adiknya. Itu cara menyayang atau menghormati tersebut sebatas apa Buya? Terus bagaimana kaitannya dengan kaidah la to'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan ya. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa ingin untuk menikah? Sedangkan perempuan itu takut dengan pernikahan. Karena banyak melihat kegagalan dalam rumah tangga. Di satu sisi dia ingin dihitbah oleh seorang laki-laki yang baik dan soleh. Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menghormati dan memberikan kasih sayang, pendidikan indah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis singkat, laisa minna, langsung diancam. Jangan ngaku-ngaku kamu senang maulid Nabi, jangan ngaku-ngaku kamu senang dengan aku, jangan ngaku-ngaku kamu ingin ikut golonganku. Laisa minna, bukan termasuk golonganku. Man lam yarham saghirana, yang tidak bisa memberikan kasih sayang kepada yang kecil, lebih kecil. Walam yuqir kabirana, dan tidak bisa menghormat yang lebih besar. Ini kan pendidikan indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbal balik saling memberi. Yang kecil memberi penghormatan, yang gede memberikan kasih sayang. Ketemulah. Hidup itu indah. Nah ini. Jadi tugas semua adalah memberi, bukan meminta. Jadi kalau sudah rumus ini dirubah jadi bermasalah. Tugasmu sebagai seorang kakak bukan menuntut engkau ingin dihormati. Ini adalah kesalahanmu dalam memahami rumus. Tapi tugasmu sebagai kakak memberikan kasih sayang, beres urusannya. Nah, ini kadang-kadang kita menuntut, kamu sudah menghargai saya loh. Ngapain ini nuntut-nuntut? Ini salah cara pandang begitu. Sebab Nabi tidak mengatakan menuntut, tapi yarham, memberi, memberikan kasih sayang, yawakir, menghormati. Nah, ini biasanya kalau hidupnya menuntut, ini adik tidak menghargai saya. Oh, ini sudah benar. Ente kan beri kasih sayang, nanti akan muncul penghargaan. Yang adik berikan penghargaan, nanti akan muncul kasih sayang, selesai. Kita itu hidupnya menuntut. Makanya tidak ketemu rumus ini untuk hidup kita. Menuntut, menuntut, menuntut. Rumus suami istri, menuntut, menuntut, menuntut. Kita perlu orang-orang cerdas seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Memang tidak ada orang seperti Sayyidah Khadijah. Akan tapi paling tidak niru kecerdasan Sayyidah Khadijah itu. Bagaimana hidupnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah? Waktu orang menyanjung Khadijah, Khadijah, alangkah senangnya engkau itu punya suami kayak Nabi Muhammad itu. Siapa enggak senang kan begitu? Suaminya Nabi Muhammad, imam ahli surga. Tapi jawaban Siti Khadijah bukan, iya aku senang. Enggak ngomong gitu. Siti Khadijah jawab, demi Allah, mulai aku menikah dengan Nabi Muhammad, sungguh aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Oh, ini kan rumus indah ini. Nah, kalau semua orang megang rumus begini kan enak. Suami enggak usah mikir, yang penting aku punya keinginan nyenengkan istriku. Istrinya di rumah juga begitu. Indah. Tapi sekarang nuntut, istri enggak menghargai di rumah. Yang di rumah ngomong, suami enggak pernah ngayomi, pergi terus. Cari duit kan pergi memang. Ini kalau main tuntutan tidak ketemu. Dan sekarang ini permasalahan di sebuah rumah tangga itu kadang-kadang menuntut itulah yang akan ketemu. Apakah adik menuntut kakak dan sebagainya? Kakak gampang tersinggung gara-gara adiknya tidak hormat begitu saja, enggak menghargai kamu ini. Adik enggak mau tahu. Tidak usah nuntut. Sebab kalimat menuntutmu itu tidak menampakkan kasih sayang. Kasih sayang itu ngayomi. Jangan kalah sama kasih sayangnya ayam itu, lihat. Ayam itu yang punya kasih sayang kepada yang kecil tuh. Ada gerimis dan sebagainya, dikeruputi sama anaknya, sayang, sayang. Ada yang bandel, naik di lehernya. Tidak marah, ya sudah, dimasukin lagi, begitu. Tidak usah bilang, kamu ini kurang ajar sama saya, ditolong, tidak mau, dasar ngomong gitu. Masa kalah sama ayam? Yang penting berikan kasihmu kepada adikmu, selesai, nanti ketemu judulnya. Kadang-kadang adiknya dikasih, dia memberi kasih sayang adiknya, gara-gara adiknya tidak menghormat. Sekali saja maksudnya, kamu ini adik, tidak tahu diri, tidak menghargai, tidak hormat. Bahwa hadis Nabi, laisa minna malam yakir kabirona. Atau sebaliknya, menuntut kasih sayang dari seorang abang. Sadari, hormati abangmu. Apakah dia berikan kasih sayang kepadamu? Engkau tugas, memberikan penghormatan kepada kakakmu. Nah ini. Jadi kalau kita menemukan adik yang tidak memberikan penghormatan kepada kita, karena penghormatan tidak engkau cari, akan tapi kor penghormatan engkau berikan. Jadi kalau orang mencari penghormatan, hidupnya susah. Lihat, ini manusia sombong itu mencari penghormatan. Duduk sama ini pengen dihormat. Ini di saat jadi kiai pun gara-gara sama tuan rumahnya lupa enggak dipersilakan, sudah ngedum, enggak tahu diri. Tuan rumah enggak menghormati. Masa saya taruh di depan pintu? Kapan ceritanya? 10 tahun yang lalu, masih ingat? Ayo, hati busuk selalu minta penghormatan, penghargaan, penghormatan, penghargaan, penghormatan. Kok penghargaan dari manusia yang dicari? Kalau ada orang berikan penghormatan, bukan suatu yang haram asalkan itu benar, tapi tidak boleh menjadikan kita sombong. Tapi hidupnya manusia mencari penghormatan, penghargaan dari manusia, lupa Allah. Penghormatan, penghargaan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Selesai. Anda memberikan kasih sayang kepada adik yang bandel, Allah memberi atau tidak? Allah memberi pahala. Biarpun adikmu enggak paham-paham, adikmu masih kurang ajar, sudah begitu nyuri duit dan segala macam, Allah tetap tahu bahwasanya engkau memberikan kasih sayang kepada adik budak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Jika Anda punya abang yang tidak pernah memberikan kasih sayang kepadamu, tetap berikan penghormatan, abang-abangku. Adalah abang-abangku, perintah dari Allah, ibu-ibuku. Selesai. Jadi ini rumus yang perlu dijelaskan. Jangan salah, sebab Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham. Bukan yastarhim. Bukan minta dikasih sayang, tidak, memberi kasih sayang. Nah, ini rumus jelas, insya Allah ya. Dengan begitu mudah hidup itu. Maka lakukan tugasmu. Jika Anda seorang kakak, tugasmu adalah memberikan kasih sayang kepada adikmu atau kepada yang lebih lemah. Selesai. Apakah dia menghormati mata? Jadi ingat, na'udzubillah. Jika pekerjaan kita harus ada hubungannya dengan imbalan di dunia, itu adalah hakikat tidak ikhlas. Masa setiap kita berbuat baik sama adik kita, dia harus membalas dengan ah. Bahkan sudah langsung dipangkas oleh Nabi dalam kalimat yang sangat luar biasa dahsyat, laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahmi itu bukan yang balas gara-gara adikku memberikan kasih sayang lalu aku menghormati, bukan begitu. Walakinnal wasil, akan tapi orang nyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah adiknya kurang ajar masih memberikan kasih sayang sang kakak ini. Oh, ini itu baru hebat. Man idza qutiat rahimuhu shalah, dijailin ngebaikin, itu baru. Itu rumus dari Nabi, enak rumusnya. Cuma di saat rumus dibalik sesuai dengan hawa nafsunya, maka tidak akan ketemu judulnya. Nah, ini wallah alam bisawab. Ada pun masalah la ta'ata li makhluqin wa jaza, jelas tidak boleh kita patuh kepada manusia dalam irama melanggar Allah. Allah SWT, saya harus patuh kepada bapak ibu saya karena diperintahkan oleh patuh kepada ibu saya. Baik. Makanya saya patuh ibu saya. Ibu pun suruh ngapain? Suruh saya ninggalkan sholat. Oh, enggak boleh gitu. Seorang istri suruh patuh kepada suami. Patuh. Tapi suami mengajak hubungan suami istri yang salah melalui jalur belakang dan sebagainya waktu haid. Alasannya patuh. Oh, suaminya mungkin dalil. Istri harus patuh, enggak boleh macam-macam. Wah, enggak boleh begitu. Jadi karena patuh kepada manusia melanggar Allah, tidak boleh. Patuh kepada manusia melanggar Allah tidak diperkenankan. Patuh kepada ibundanya untuk melanggar Allah juga tidak diperkenankan. Patuh kepada ayahandanya melanggar Allah tidak diperkenankan. Nah, ini enggak ada. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Selesai. Ini luas penjabaran. Macam contohnya terlalu banyak. Adapun masalah ada jika seorang wanita atau seorang laki-laki yang mungkin bahasa lain trauma menikah dan sebagainya. Itu perlu duduk manis, ini perlu difahamkan cara berpikirnya kadang-kadang. Akalnya tersumbat oleh karir, tersumbat oleh macam-macam. Was-was, trauma. Sekarang yang perlu dipikirkan bagi semua manusia adalah tentang apa yang engkau butuhkan secara sesungguhnya. Jika engkau adalah wanita normal, maka engkau butuh yang satu itu. Maka hendaknya kebutuhanmu kau pikirkan agar mendapatkan penyaluran yang halal dan bersih. Sebab ada na'udzubillah, manusia busuk. Katanya dia trauma untuk menikah, tapi dia melakukan perzinaan, na'udzubillah, kebodohan, kedunguan. Dan kadang seorang wanita atau laki-laki tertunda menikah itu karena cara berpikir yang salah. Ngatur Allah. Suamiku harus begini, mungkin dia. Suamiku harus lebih tua dari saya. biar lebih dewasa dari saya. Banyak bapak-bapak mbah-mbah enggak dewasa, banyak kok. Ini kok ngatur Allah nih. Sudahlah, apa yang Allah berikan terima. Ada seorang wanita suaminya lebih tua, ada banyak, atau sebaliknya. Jadi kuncinya adalah kebutuhanmu dulu engkau sadari, engkau butuh atau tidak. Jika engkau seorang wanita yang tidak butuh dengan kaum laki-laki, seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya, nah, dia butuh dengan laki-laki, hanya rindu kepada Allah, Allah, Allah saja. Maka tidak menikah bagimu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau sesaat bangkit syahwatmu, lihat, maka engkau harus berpikir tentang itu semua. Ada pun masalah was-was ini, lihat. Was-was, takut nanti seperti ini. Loh, memangnya misalnya ada seorang suami mukuli istrinya dan sebagainya, no. Saya takut suami saya begitu. Ente takut? Kenapa ente takut? Ente mau nikah dengan laki-laki seperti itu? Ya tidak. Maka ambil laki-laki yang benar. Maka diajari oleh Nabi, memilihlah pasangan yang benar. Kalau sekiranya secara lahir dia tidak baik, tidak takut kepada Allah, jangan mau, cari yang lain. Jadi ini dipahamkan, kalau Anda butuh, Anda harus melangkah. Maka tidak perlu. Pernikahan ini adalah hak setiap orang untuk mengambilnya. Tidak ada urusannya dengan bapak anak, ini tidak ada urusannya di sini. Kalau Anda butuh, maka itu urusanmu dengan Allah. Ambil. Sehingga ada sebagian orang tua itu menganggap anak selamanya anak terus. Di saat anaknya ngadu kepada abahnya, "Ma, abah, umi, saya pengen nikah." "Kamu baru kuliah nikah." Loh, ini kurang aneh. Tidak boleh. Ada seorang anak, mohon maaf, melihat ibunya janda atau bapaknya duda, mau menikah lagi marah-marah. "Eh, kamu jangan memandang anakmu sebagai bapak selamanya." Akan tapi bapakmu adalah seorang pria. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi ibumu juga seorang wanita yang engkau tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Harus dengan seorang suami. Yang perlu dijembatani adalah cara mengambil pasangan yang benar itu. Anda seorang bapak tidak bisa menganggap anakmu selamanya anak-anak-anak. Tidak. Dia adalah seorang pria yang punya syahwat, punya keinginan. Makanya wahai para orang tua, jika anakmu sudah mulai mengungkapkan keinginan untuk menikah, ketahuilah seorang anak tidak mudah mengungkapkan kepada ibundanya, kecuali sudah batas dia butuh secara sesungguhnya. Karena mungkin dia adalah anak yang imannya kuat, takut tercurmut dalam zina, biarpun masih umur 16, 17, 18 ngadu, "Abah, saya pengen menikah." Dengar omongannya. Karena dia bukan lagi anak kecil. Dia sudah mulai dewasa. Dan dia adalah seorang pria. Ini. Maka dari itu, tidak perlu kita, Anda tidak perlu malu untuk menikah. Akan tapi malulah untuk melakukan yang haram, kehinaan. Tidak malu, bahkan seorang wanita, kami beri motivasi. Seorang, jadilah wanita cerdas seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lihat. Kalau hitungan umur, si Rasulullah lebih muda. Bahkan Rasulullah itu kalau secara ini, Rasulullah dalam bekerja di Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mungkin kalau bahasa sekarang, karyawannya. Bekerja karena membawa kambing Sayyidah Khadijah, berdagangan Sayyidah Khadijah, bawa ke Syam dan sebagainya. Tapi Sayyidah Khadijah orang cerdas. Beliau ada orang cerdas. Ini ada orang jujur, baik, benar, Masya Allah, berkah. Dagangan dengan dia langsung lancar. Dan orangnya menjaga, tidak ada kok usil, lihat-lihat, iseng. Bahkan tidak perlu diikuti sampai ke Islam, disuruh orang lain. Karena wanita mulia, koling-koling, SMS-an, tidak, rendah. Sayyidah Khadijah enggak. Maisarah ikut kau. Ikuti itu. Muhammad sampai ke Islam sana. Nuruh orang, lebih akurat beritanya, dan lebih asli ceritanya. Lah kalau orang pacaran itu enggak ada orang pacaran polos-polosan. Mau ketemu mandi dulu, sisiran. Padahal kalau enggak lagi ketemu enggak pernah mandi, enggak pernah sisiran. Na'udzubillah. Dibohongi. Tapi kalau sudah pergaulan setiap hari, makanya dalam Islam diajarkan, kalau engkau seorang laki peran wanita, ingin tahu hakikat seorang laki-laki, jangan kamu bertanya langsung, kok akan dibohongi. Akan tapi utus adikmu, ponakanmu suruh duduk. Seminggu saja sudah tahu dia suka marah, sholat enggak, dan sebagainya. Ini mau pacaran, pengen tahu lebih jauh. Oh, pengen dijerumuskan lebih jauh, pengen dibohongi lebih dalam lagi. Itulah. Cuman alangkah banyaknya orang senang dibohongi. Manusia nasib buruk, lebih senang dibohongi. Itu baju pinjaman tuh. Masih aja, ini budaya pacaran masih saya berlaku. Anda cerdas tidak? Anda tahu di hakikatnya benar atau tidak, baik atau tidak. Kalau betul baik, jadilah wanita cerdas kayak Khadijah. Menyampaikan maksudnya dengan cara terhormat. Jangan nunggu dilamar. Siapa yang ngelamar dirimu nanti? Anda seorang wanita tidak perlu ragu-ragu agar mendapatkan wanita, lah pria yang baik. Dan ingat ukurannya ternyata bukan ukuran dunia. Biasanya seorang wanita lihat, kadang-kadang seorang pengusaha wanita, dia ingin dapat suami lebih gede lagi usahanya. Ini kok pusing. Kalau seandainya mendapatkan suami yang enggak punya kerjaan pun enggak ada masalah, karena engkau sudah punya usaha. Engkau sudah punya rezeki. Yang penting kebutuhanmu yang satu ini tertutupi. Cuman kadang ambisi ini, ambisi untuk mendapatkan begini, begini, begini. Sampai ada seorang wanita, mungkin dia adalah tergolong wanita yang sudah sangat cukup secara materi. Umurnya sampai umur berapa, enggak tahu. Belum menikah. Dia terlalu ragu-ragu dalam memilah. Mungkin yang dibesarkan adalah kesombongannya. Saya harus menikah dengan laki-laki yang lebih dari saya dan sebagainya. Hei, laki-laki yang lebih darimu juga boleh memikir orang yang tidak seperti kamu. Ini kadang-kadang dia berpikir yang lain. Kenapa? Carilah orang yang akhlaknya baik benar dulu. Terserah umur ini nomor nanti. Kalau dia adalah seorang fakir yang enggak punya, modal saya bisa dibuat oleh dia nanti. Kan intinya cinta. Cinta itu mahal. Bisa enggak ada nilainya nanti. Enggak bisa dinilai dengan uang. Hidup bukan, makanya tadi hidup kita adalah bagaimana kita menyenangkan pasangan kita. Bukan saling menuntut. Bukan. Maka dengan begitu, biasanya akan mudah seorang wanita kalau sadar akan kebutuhannya. Ada wanita ambisi, dikuasai dengan ambisi untuk menjaga karir. Atau merasa dia selama ini menjadi tulang punggung di dalam rumah tangganya, keluarganya. Dia menyelesaikan urusan adiknya, urusan keluarganya. Sehingga mau menikah itu khawatir nanti. Khawatir kalau tidak bisa menjadi. Jangan sok jadi pahlawan. Kamu punya Tuhan Allah. Tuhan Allah telah menyukupi manusia sejagat sini. Kok kamu ingin jadi seorang pahlawan yang kebutuhanmu kau penuhi. Sehingga gara-gara ingin jadi pahlawan itu, bukan pahlawan karena Allah, pahlawan karena keluarga saja. Bukan karena Allah, kalau karena Allah dia akan mementingkan kebutuhan syahwatnya, takut masuk haram. Ada pejuang manusia loh ya. Sehingga ada hamba pangkat, hamba manusia. Kelihatannya berjuang untuk manusia, tapi bukan karena Allah, tapi hambanya manusia. Wah, berjuang untuk manusia, tapi tidak karena Allah. Hanya ingin disanjung manusia. Disanjung oleh saudaranya. Oh, dia adalah tulang punggung kita. Kalau menikah nanti, gimana? Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Bisa saja dengan suamimu, lebih sempurna engkau mengabdi. Ada seorang wanita mau menikah, tapi saya masih urusan dengan ibu saya. Takut saya kalau menikah nanti, tidak ada yang merawat ibu saya. Wahai wanita solehah, kamu baik berbakti kepada ibundamu. Carilah suami yang bisa membantu. Ceritakan bahasanya, saya punya seorang ibu. Mungkin seorang suami dikirim oleh Allah untuk muliakan kamu. Tidak apa-apa, aku akan bersamamu. Bahkan aku bantu. Ternyata mendapatkan suami yang bisa menyelesaikan tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh anak tersebut. Dia tidak pernah menggendong. Tapi ternyata suaminya bisa menggendong ibundanya. Lebih sempurna. Maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Prasangka baiklah sekarang. Cepat insyaAllah menikah besok. Yang punya masalah tadi. Dasar aku. Kalau kurang mantap nanti saya bisikin lagi dengan khusus nanti. Ada belum? Karena haram zina, hina. Orang mulia pantang melakukan zina. Hanya orang rendah saja yang biasa dengan perzinaan. Wanita Arab Hindun suatu ketika diajak baiat Rasulullah. Berbaiatlah kalian wahai wanita Arab. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Baik, kami berbaiat untuk itu. Ada lagi ya Rasulullah? Iya. Berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Apa lagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian untuk tidak berzina. Kaget. Ya Rasulullah tasnil hurratu, apakah mungkin orang seperti kami berzina? Wanita mulia susah melakukan berzinaan. Hanya orang rendah saja melakukan berzinaan. Zaman-zaman rusak. Syahwat diumbar di sana sini, pembangkit syahwat pun ada di sana sini, media informasi menjadikan anak mengetahui banyak hal. Maka hari ini sudah waktunya tahun ini mempermudah pernikahan. Karena godaan pembangkit syahwat lebih dahsyat dari dulu. Pembangkit syahwat lebih dahsyat dari dulu. Kalau dulu lihat televisi hanya berapa? Ada satu tok tontonan jarang. Tapi zaman sekarang Masya Allah, kalau begitu orang tua dosa. Orang tua yang dolim adalah jika melarang anaknya menikah. Bahkan seorang tua boleh dilanggar jika seorang tua melarang anak putrinya mau menikah dengan laki-laki yang sudah kufu namanya wali adl dan dia maksiat. Maka wanita tersebut boleh menikah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin orang tuanya. Karena apa? Dia butuh. Ada orang tua, masya Allah, nunggu kuliah dulu nak. Akhirnya anak putrinya tetap saja kuliah, sementara sudah ada laki-laki meminangnya. Karena dia syahwatnya tidak kuat, benar-benar mendapatkan gelar sarjana ekonomi plus pezina, ibunya masuk neraka dulu. Ingat, wali adl adalah seorang tua yang melarang anaknya menikah, hati-hati. Dan hukumnya adalah haram karena kebutuhannya dan haknya dia untuk menikah. Maka jika ada seorang anak gadis dipinang, bukan gara-gara pacaran. Kalau gara-gara pacaran ini adalah musibah, itu anak durhaka itu. Misalnya anda seorang wanita mulia, dipinang oleh seorang laki-laki yang sekufu dengan anda. Dan anda sudah ada kecocokan, tahu dia agamanya benar. Dan anda butuh ngomong ke orang tua, kalau tidak diizinkan. Ngomong tidak diizinkan, maka anda boleh menikah saat itu. Karena apa? Kebutuhan pribadi anda. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang bukan itu. Maksa nikah gara-gara pacaran. Dunia seluas daun kelor. Pria hanya ada dia. Ini musibah itu. Kiamat kalau orang begitu itu. Bukan itu yang dimaksud. Itu enggak ada wali adl yang ini. Maksudnya ada orang wanita mulia, dibinang laki-laki mulia, tatonya orang tuanya tidak mengizinkan, musibah. Tapi yang banyak sekarang bukan begitu. Gara-gara pacaran tuh lihat. Padahal sama orang tuanya disodori yang lebih bagus lagi tetap. Enggak mau bang, Pak, kalau tidak dengan dia, pokoknya hanya dengan dia sehidup semati. Kalau dia mati tetap saja ini tidak mau ngikut. Ah, ini adalah bahasa-bahasa berlebihan dari orang yang lagi kasmaran gandrung gitu ya. Ini adalah musibahnya nih, hindari pacaran. Makanya bagi siapapun wanita yang di dalam dirinya ada syahwat normal, maka hendaknya dia mengambil langkah positif untuk mengambil pernikahan. Mudahkanlah urusan pernikahan sampai dikatakan ringankan maharmu. Makna ringankan maharmu adalah jangan banyak tuntutan dalam pernikahan, maka ketahuilah Allah akan mengirim kepadamu orang yang penuh berkah. Kalau seorang wanita mempermahal urusan pernikahan, mahar mempersulit, acaranya macam-macam, makanannya harus prasmanan di gedung, undang ini dan sebagainya. Waduh, alamat perempuan bikin masalah itu. Karena dari awal sudah bikin masalah. Kenapa? Tidak berkah. Yang paling berkah adalah seorang wanita yang mempermudah urusan pernikahannya. Paling ringannya maharnya. Makna mahar di sini lebih luas lagi adalah mempermudah. Nah kalau dari awal saya sudah, wah harus makannya begini, di gedung ini, harus bayar ini. Carilah mertua selain orang itu. Selesai. Jangan bikin masalah anda. Lebih baik untuk modal, tak tanya hanya bikin resepsi, besoknya setelah itu, setelah bulan madu, bulan sengsara, bayar hutang, pusing. Baik, selesai. Wallah alam bisawab. Baik, semoga Allah menjaga hati kita. Jangan lupa malam Sabtu, malam Ahad depan, ada malam nisfu Sya'ban di sini. Ya, hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Minimal adalah maghrib berjamaah, anda hidupkan sampai isya. Berjamaah lagi. Kemudian, jika anda bisa melanjutkan, lakukan ibadah selanjutnya. Kalau tidak, cukup anda pulang ke rumah tidur. Jangan digunakan malam itu untuk enggak-enggak. Tidak usah nonton televisi. Habis isya'an nonton televisi. Malam nisfu Sya'ban, hentikan sesuatu yang menjadikan hatimu rusak. Selesai. Untung-untung bisa di tengah malam, bangun malam, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Itu yang akan diseri oleh Allah. Mana yang minta rizki kepada aku, akan aku kasih rizki. Yang minta sembuh, akan aku sembuhkan. Yang punya hajat, akan aku kabul. Yang minta ampun, akan aku ampuni. Di malam itu sampai terbitnya fajar. Masuk waktu subuh. Allahu a'lam bissawab. Maaf ya, mungkin karena waktu kami tidak membacakan pertanyaan dari Facebook. Waktunya? Kalau ada pendek waktu, pertanyaan apa? Kalau pendek, kalau waktunya sudah habis waktunya. Kasih pertanyaan satu-satu. Sudah jam begini tapi. Atau tidak usah dikasih pertanyaan, cukup sudah malam. Lain kali. Kecuali bab puasa. Kalau tidak puasa tidak ada, sudah cukup. Ditutup dengan doa we. Tutup baik, insyaAllah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami umumkan, semoga pertemuan kita tidak terbatas sampai di sini. Kita ingin selalu ada pertemuan, bukan sekedar jasad kita. Semoga pertemuan kita adalah juga pertemuan hati yang akan menjadikan kebanggaan di hadapan Nabi. Saling mencintai karena Allah. Tidak bertemu jasad, bertemu hati. Dan tidak hari ini seterusnya. Sampai kapan? Sampai nanti bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kami harap hubungan kita bukan hubungan pengajian saja, akan tapi yuk kita lebih lanjut lagi bergabung dalam memperbesar program dakwah kita. Kita punya program dakwah bermacam-macam. Ada pembangunan pondok pesantren yang tidak hanya di Cirebon saja, ada di wilayah-wilayah langiannya. Juga memperbesar media-media dakwah, apakah itu radio dan televisi. Dan masih banyak program-program pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah. Dan itu semua adalah lahan, lapangan bagi siapapun yang ingin. Jadi semakin kita banyak program, berarti semakin banyak peluang. Kalau seandainya kita hanya membuat pondok pesantren, berarti yang bergabung hanya orang yang ngerti dunia pondok pesantren. Akan tapi kita perlebar biar kita banyak saudara. Maka saat kita membuat media, radio, televisi dan sebagainya, kemudian juga pembangunan dan seterusnya, nah kita suarakan, maka ayo kita semuanya berpikir bagaimana kita bergabung secara aktif, secara maksimal dengan program dakwah kita ini. Apakah bergabung dengan ilmu Anda, ilmu apapun yang Anda miliki berguna. Karena program kami program lengkap, semuanya ada nanti insyaAllah. Anda punya keahlian apapun pasti laku dalam dakwah kami. Apakah keahlian atau tenaga Anda pasti bisa kak, insyaAllah bermanfaat untuk dakwah. Matilah dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Sampai kami itu minta, ya Allah matikan kami waktu saya kami ngajar seperti ini. Ada seorang alim, Dr. Muhammad Said Ramadhan Abuti yang hikamnya sering kami baca. Beliau meninggal dalam keadaan di atas mimbar. Allah, indahnya. Dibom sama. Yang ngebom kasihan. Ngebom dah meninggal. Kelihatannya orang melihat berdarah. Akan tapi dia mulia di hadapan Allah. Kita ingin mati di dalam keadaan mulia. Apakah waktu sujud dalam sholat kita? Apakah di atas mimbar? Atau lagi ngontrol bangunan? Anda pun begian. Masih mikir ngitung, ya Allah ini akan saya berikan kepada pondok pesantren. Mati. Naudzubillah mau menyumbang. Saya mau menyumbang mabuk. Mati. Naudzubillah. Jadi ayo kita masuk dalam program kemuliaan ini. Program kemuliaan bergabung. Apakah dengan tenaga Anda? Atau dengan rezeki Anda? Yang akan Anda bawa nanti kendaraan tadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di sana ada lahan, boleh kita ada sebagian saudara-saudara datang, biar saya pengin wilayah ini lokasi berapa ratus meter saya akan bangun pembangunan di rumahnya, saya urusi bangunan di atasnya, saya urusin diri, boleh. Ada sebagian hamba Allah yang memilih begitu, dia bangun, serahkan kunci, boleh. Ngirim semen, bata, boleh. Atau yang paling terakhir dan yang paling penting adalah jangan lupa Anda mendoakan, itu yang paling mahal. Sebab kalau doa Anda dikabul, semuanya akan datang. Dan doakanlah doanya sederhana. Ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Yang pertama adalah doakan semua yang berjuang, berikan keikhlasan, ya Allah. Ini yang pertama. Ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang bersama kami ini. Tim ini diberi keikhlasan, ya Allah. Satu. Keikhlasan, jadikan mereka ahli surga. Yang kedua, kirimkan kepada kami, ya Allah, pejuang-pejuang yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Yang gak ahli surga gak bisa datang nanti. Yang ketiga, ya Allah, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Selesai. Baik, tiga doa insyaAllah panjatkan setiap malam. Setiap Anda mengadu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthul alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kami segala kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, apa yang kau berikan kepada kami dari dunia ini, baik itu berupa jabatan, atau berupa ilmu, atau berupa harta, atau berupa kekuatan, ya Allah, jadikan itu semua bagi kami adalah benar-benar kendaraan untuk menuju-Mu, ya Allah. Menjadi sebab kami semakin dekat kepada-Mu, ya Allah. Jangan sampai dunia yang kau berikan kepada kami menjadi kami jauh dari-Mu, ya Allah. Siapapun yang ada di tempat ini yang kau beri kekayaan, jadikan kekayaannya menjadi dia semakin dekat kepadamu, ya Allah. Semakin kau cintai dan semakin cinta kepadamu, ya Allah. Jika ada orang yang kau beri jabatan dari yang ada di tempat ini, jadikan jabatannya ini menjadi dia semakin dekat kepadamu, ya Allah. Yang kau beri ilmu-ilmu apapun yang ada di tempat ini, ya Allah, atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jadikan, ya Allah, ilmu itu sebab mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Kami tidak ingin dunia yang kau berikan kepada kami menjadi penghalang antara kami denganmu, ya Allah. Mudahkan kami untuk menggunakannya untuk semakin dekat kepadamu, ya Allah. Dan kami mohon mudahkan urusan dunia kami untuk bekal akhirat kami. Dan jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, kami mohon pertemukan kami kala di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Pandang kami dan anak-anak kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Pandang kami dan orang tua kami dengan kasih sayangmu. Pandang kami dengan santri-santri kami dengan kasih sayangmu. Pandang kami dengan guru-guru kami dengan kasih sayangmu. Maka kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami dan orang tua kami pengampunanmu dan kasih sayangmu. Dan berikan kepada kami, anak-anak kami dan santri-santri kami, ya Allah, kasih sayangmu dan pengampunanmu. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami dan engkau maha tahu. Banyak di antara mereka yang kami tidak tahu, ya Allah. Akan tapi engkau maha tahu. Siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Allah. Untuk diri mereka dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, setelah kau kumpulkan kami di tempat mulia, jangan kau keluarkan lagi, ya Allah. Kami ingin selalu bergabung dalam kemuliaan ini hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami bergabung dalam kemuliaan. Hingga kelak kau kumpulkan kami bersama orang-orang mulia dan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, mohon, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Ramadan akan tiba. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pengampunan dan dan pahala yang berlipat ganda. Dan jauhkan kami dari melanggarmu di bulan Ramadan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari menjadi orang sengsara di bulan Ramadan, ya Allah. Dan kami mohon siapapun di tahun lalu yang sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran. Dan jadikan di bulan Ramadan ini mereka menjadi ahli-ahli ibadah, ahli kemuliaan di bulan mulia itu. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah, di dunia indah, ya Allah, indah dalam rumah tangga, indah dalam masyarakat, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan semua orang yang telah memudahkan urusan orang lain, mudahkan para orang tua yang telah memudahkan pernikahan anak-anaknya, ya Allah. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kala saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada, demikianlah pengajaran kita pada malam hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Dan marilah kita tutup majlis pada malam hari ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.